Ganteng nek ora gablek duit ya kepyur. Kaya HP ora ono sinyale. Baterainya ngedrop pisan. Guyu ora iso ngomong ya ora cetha, pancene ora ono sing kena dicethakno. Dadi nek ngomong ora pati ganteng tapi duite akeh. Ya padang jinglang, guyu iso biar. Pancen sugih kuwi nambahi rupa, melarat kuwi nyuda rupa. Wong lanang ora patek sugih ning duwe, ora patek ganteng ning sugih. Ya ketok. Benter. Ganteng ra gablek duwe, kaya ula dumung. Nah, mangke perempuan kalau usia sudah di atas 40 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik. Biasanya suaminya dimotivasi, bahkan diprovokasi agar berprestasi. Yang diinginkan perempuan di atas 40 tahun adalah laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun informal. Bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, seneng kalau suaminya jadi ustad, bangga kalau suaminya jadi pejabat, jadi wakil rakyat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Jadi wong wedok nek umure wis di atas 40 tahun kuwi bangga kalau suaminya disebut di setiap acara-acara resmi, termasuk salah satu dari tiga tokoh. Ada tiga tokoh yang selalu disebut setiap acara resmi. Sopo wae? Satu, para alim ulama, mesti disebut. Dua, para sesepuh dan bini sepuh, mesti disebut. Tiga, para pejabat dan tokoh masyarakat. Nek disebut ngono sing wedok terus bojoku katut nambe jentit ngono. Lho mesti nek sambutan-sambutan ten acara resmi ngeten iki, mulai MC, prakata panitia, sambutane Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Bupati sampai sing ceramah, kabeh nyebut tiga tokoh iki. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan lan aji sepuh ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur, para pangemban pangembating projo satrianing nagari ingkang dodo song-song agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Blas. Kamangka iki basa Jawa, gek panjenengan ya wong Jawa kok mboten paham niku pripun? Ya berarti wong dempel kene iki wis akeh sing malih dadi gibas nggih. Wis ora Jawa meneh. Padahal wong Jawa kuwi adiluhung, duwe basa krama inggil, kuwi simbol kesopanan. Mula nek ngomong kok nganggo basa krama inggil kuwi tandane sopan. Tapi pancen angel. Sing penak ya ngoko. Mula cah nom saiki kuwi do ninggal sopane mok golek penake, ninggal krama golek ngoko. Mestine sing sopan krama inggil. Garwa putra niku sopan krama inggil, tapi sing penak anak bojo. Sing sopan garwa putra, di garwa rumiyin nembe kagungan putra, niku sopan. Tapi sing penak anak bojo, gawe anak dhisik lagi. Jadi wong wedok niku kepinginane tambah apik, tambah apik, tambah apik. Mangke perempuan usia di atas 50 tahun, keinginannya sudah berubah lagi, ingin lebih baik. Karena mohon maaf, usia di atas 50 tahun perempuan itu secara biologis sudah mengalami penurunan, secara fisik kekuatannya sudah berkurang. Onderdil onderdile wis do ngelokro, baut-baute wis do kendo. Pipi wis kempot, kulite ya wis mengkeret, dodo ya karek tengere tok, ngelembreh mbok tinggoni BH sing larang paling apik ya tetep mbrosot. Menyadari keadaan seperti itu, perempuan kalau usia di atas 50 tahun yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Soalnya wis kuwatir ditinggal, kuwatir sing lanang golek meneh. Lah piye wong sing lanang sik mantuk-mantuk sing wedok wis gedhek-gedhek ngene. Dilanjut. Nah, mangke perempuan usia di atas 60 tahun keinginannya berubah meleh. Sudah menginginkan laki-laki yang punya ketakwaan dan kesolehan. Nek tangi bengi ngono ku rame nguyuh tok. Kakunge wis dijak wudu, jak tahajud, witir, maca Quran, zikir. Isuk jak sholat subuh berjamaah, sering dugeni pengajian, kon ngakeh-ngakeh no sedekah. Wis ngono, soalnya wong wedok umur semono ku wis kroso nek ape rondo. Dadi harapane ben iso bareng yang swarga. Lho ana ukurane kok Bu, wong wedok kuwi. Berat badan perempuan saja ada ukurannya. Nuwun sewu, perempuan dengan berat badan antara 20 sampai 30 kg kuwi arane gizi buruk. Lah kalau berat badan perempuan antara 30 sampai 40 kg niku kurang gizi. Kalau berat badannya antara 40 sampai 50 kg niku kok langsing kuru langsing apa yang jegrek kok. Lah kalau perempuan berat badan antara 50 sampai 60 kg itu ideal sakmono kuwi. Nah kalau berat badan perempuan antara 60 sampai 70 kg lemu. Ono ukurane dhewe-dhewe. Nah kalau berat badannya antara 70 sampai 80 kg bahenol. Kalau 80 sampai 90 kg montok. Kalau 90 sampai 100 kg zemok. Nah, kalau 100 kg ke atas kuwi gapura kecamatan. Nggih, gapura kecamatan. 130 kg gerdu. Ya ana ukurane dhewe-dhewe. Lah nek wong lanang niku yang diinginkan malah istiqomah, tetap dan tidak berubah. Wong lanang di atas 20 tahun yang diinginkan apa? Perempuan muda dan cantik. Nanti di atas 30 tahun yang diinginkan ya tetap perempuan yang muda dan cantik. Wong lanang ki istiqomah kok. Mangke di atas 40 tahun kira-kira yang diinginkan berubah apa tetap? Tetap ya perempuan muda dan cantik. Wong lanang ya ora pengen istrinya jadi pegawai ini, istrinya jadi pejabat itu, gak pengen. Sing penting muda dan cantik. Makanya ibu-ibu harus mengerti keinginan suami. Ora pengen kok sing wedokku dadi pegawai ngene, dadi pejabat ngene, gak pengen. Laki-laki itu cari istri untuk mendampingi hidupnya dan merawat anak-anaknya, bukan cari saingan kerja. Mulane nek bojo kula gak entuk nyambut gawe, gak entuk kerja. Nek kerja lah malah nyaingi kula. Aku golek bojo nggo ndampingi aku, nggo ngramut anak-anakku, ora golek saingan kerja. Nek bojoku kerja gek penghasilane luwih gedhe teko aku sing repot. Misalnya aku tepak butuh harap njaluk iso ditolak, nyingkrih. Lah wong lanang kok penghasilane luwih cilik timbang wong wedok, ya diincaki ndasmu. Laki-laki kalau usianya udah di atas 50 tahun kira-kira keinginannya tetap apa berubah? Tetap muda dan cantik. Di atas 60 tahun? Di atas 70 tahun? Di atas 90 tahun? Tetep. Makane delok nek wis padha sepuhe kae. Wong lanang sepuh nek mlaku sentuk sentuk sentuk. Kuwi artine ngono. Nek wong wedok sepuh kae mlakune lak dak tedak tedak. Kuwi maknane mah mah mah mah.